Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'du. Khotul iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembacaan matlaah kitab Jilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah. Terakhir kita bahas tentang satu riwayat yang membolehkan perempuan menampakkan bukan hanya telapak tangannya namun ditambah separuh hastanya. Ada dua riwayat. Yang pertama diriatkan oleh Ibnu Jarir dari jalur Qatadah. Qatadah seorang tabi'in mengatakan telah sampai kepadaku sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahilu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir. Tidaklah halal bagi seorang perempuan yang beriman pada Allah dan hari akhir untuk menampakkan tangannya illa kecuali sampai di sini dan Nabi menggenggam separuh hastanya. Riwayat Qatadah langsung dari Nabi, tapi ini langsung dari Nabi mursal. Kemudian dari Ibnu Jurayz, ini adalah tabi'in mengatakan qalat Aisyah mengingkari atau Aisyah keluar di rumah menemui keponakannya dalam badan berdandan, Nabi tidak menyukainya dan mengatakan, namun Aisyah beralasan dia itu keponakanku. Maka Nabi katakan, jika seorang perempuan telah dewasa maka tidak halal baginya menampakkan kecuali wajahnya illa maduna hada, dan apa yang kurang dari hal ini, dan beliau menggenggam hastanya. Ya, ini dua riwayat yang masih kita akan baca. Dua riwayat ini menurut Abu Al-A'la Al-Maududi rahimallahu taala, satu dengan yang lain bisa saling menguatkan menjadi hasan li ghairihi. Namun ini dibantah oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Kita sampai waktu untuk atau Laman 43 Fa'in kulta. Ya, maka yang akan kita bahas dalam kesempatan pagi hari ini tirosah hadis ya, pelajaran berkaitan dengan ilmu hadis. Maka mungkin untuk ikhwah sekalian yang belum belajar, maka saya harap untuk bersabar menyimak. Fa'in kulta, jika engkau mengatakan, apakah yukawwi ahadu mal akhar, apakah dua riwayat tadi yang satu bisa menguatkan yang lain dalam poin yang sama di antara keduanya? Maka jawabannya tidak bisa. Wain khalafana, meskipun menyelisih kami dalam kesimpulan ini, jawaban ini Fadilatul Ustaz Al-Maududi. Ketika beliau mengatakan dalam takibihi, dalam bantahan beliau pada diriku, beliau mengatakan faka'an nagada kullu wahidin minhuma ya'taditu bil akha. Maka seakan-akan demikian, maka satu masing-masing dari keduanya menguatkan yang lain. Fa'inna hadha ta'dhid, maka penguatan satu dengan yang lain yang dilakukan oleh Al-Ustadz Al-Maududi qa'imun ala aslin. Ini berdasarkan satu kaidah yang telah aku sampaikan dengan terang-terangan fi taqibihi ketika aku membantahnya. Qa'iman ala aslin afsaha anhu atau afsahannya kembali ke maududi, berdiri di atas satu kaidah yang telah disampaikan sendiri oleh al-maududi dalam bantahannya. Iqaulihi dengan beliau mengatakan, ini kaidah dalam masalah menguatkan satu hadis dengan satu ayat dengan ayat yang lain. Dan satu hal yang tidaklah samar atas orang-orang yang berilmu, dan aku tidaklah menilai dan berpandangan hal ini adalah satu hal yang sama untuk orang semisal Syekh Nasiruddin Al-Albani, tebakan tentu saja. Bahasanya hadis yang dhaif idza kana mutafaridan, jika dia bersendirian dalam menjelaskan satu permasalahan, fa inna hukma dzalikal maudhu' yakunu dhaifan, maka hukum untuk permasalahan tersebut adalah hukum hadis tadi dalam topik atau permasalahan itu adalah dhaif. Li'ajli dhaifi, mengingat kelemahan yang ada pada sanad hadis tersebut. Akan tapi idza wujida, jika dijumpai iddatu ahadis, beberapa hadis yang menguatkannya dalam memberikan penjelasan topik yang sama, maka topik yang sama di antara dua riwayat tersebut yakunu qawiyan, menjadi riwayat yang kuat sehingga layak untuk digunakan berhujjah. Mahma yakun, meskipun masing-masing dari beberapa hadis tersebut lemah dari sisi sanadnya bisifatil fardiyah, jika kita melihat satu per satunya hadis. Maka komentar Al-Albani rahimallahu ta'ala berkaitan dengan kaidah ini, maka kaidah yang fadilatuhu, beliau membangun kesimpulannya di atas kaidah ini untuk menguatkan hadis di atas, mimma la yakhfa, satu hal yang tidak sama, artinya satu hal yang jelas bagi kami rusaknya kaidah ini jika ala hadal itlaq, jika dengan bentuk mutlak semacam ini. Balwa al-muqarrar inda ahli al-ilm, bahkan kaidah al-muqarrar yang telah baku di kalangan para ulama itu kaidahnya memiliki syarat. Fa inam istawatu, maka mereka para ulama mensyaratkan bahasanya kedhaifannya bukanlah kedhaifan yang parah fi afrati tilkal ahadits, untuk masing-masing dari hadis-hadis yang riwayat-riwayat yang lemah tadi. Sebagaimana jika dikatakan oleh An-Nawawi dalam kitabnya At-Taqrib, sebagaimana dalam sarahnya Tadribu Rawi, An-Nawawi mengatakan idza rawal hadisa atau ruwiyal hadisu min wujuhin dha'ifatin, jika ada satu hadis diriwayatkan dari beberapa riwayat, dari beberapa jalur yang lemah, layal yang tidaklah mesti ayat sol terwujud dari kumpulan red-red yang lemah tadi, menjadikan hadis tadi naik menjadi hasan. Bal makanan da'fu li da'fi hirti rawihi, namun jika kelemahannya adalah gara-gara kelemahan hafalan perawi, yang aslinya perawi ini adalah perawi yang shodiq, yang jujur dan terpercaya, maka kelemahannya hilang manakala datang riwayat yang lain min wajahi, dengan sanad yang lain, adanya sanad yang lain wasaw hasanan, maka jadilah riwayat yang lemah tadi naik menjadi hasan. Wakatlah demikian juga jika kelemahannya karena hadisnya mursal, maka hilang kelemahan ini dengan datangnya isi hadis ini min wajhin akhar, dengan sanad yang lain. Maka aku katakan dan disyaratkan, kata Al-Albani, disyaratkan untuk sanad yang lain yang bisa menguatkan sanad pertama yang lemah karena mursal atau lemah karena jeleknya hafalan, maka riwayat kedua yang bisa jadi penguat disyaratkan ayakuna musnadan, hendaknya hadisnya adalah hadis yang musnad. Musnad di sini artinya marfu' muttasil, artinya marfu' muttasil, sampai kepada Nabi marfu' muttasil, bersambung dan tidak terputus, tidak ada rawi yang hilang, atau minimal sama-sama mursal. Ayat yang kedua juga mursal, akan tetapi sanadnya sahih sampai tabi'in. Mursal tabi'in langsung kepada Nabi. Maka yang bisa menguatkan, yang manakala ada sanad yang lain dan sanad yang lain tersebut sahihul sanadi ilal mursil, sanadnya sahih sampai si tabi'in. Wa ayakunan mursil, ndaklah tabi'in yang melakukan kemursalan, yang melakukan irsal, qatalaqal ahadis, telah mengambil banyak hadis dari selain guru-gurunya tabi'in yang melakukan irsal yang pertama. Maka ada dua hadis mursal ini bisa saling menguatkan, manakala mursal yang kedua guru-gurunya berbeda dengan gurunya tabi'in yang melakukan irsal yang pertama. Fa'ina fi hadil halat, ikan dalam kondisi ini hati merasa mantap bahwasanya dua jalur ini bagikan dua sanad ila sahabi, menuju satu sahabat atau dua sahabat, maka yang satu bisa menguatkan yang lain. Akan tapi jika tidak terpenuhi salah satu dari dua syarat di atas, syarat di atas hadis penguat hendaknya musnad, marfu' muttasil, atau sanadnya sahih sampai mursil, ditambah gurunya berbeda. Ka'ayakuna sanadul mursal al-akhar, semisal sanad hadis mursal yang kedua ternyata sanadnya sebelum sampai sahabat yang melakukan irsal, sanadnya sanad yang lemah. Padahal tadi disyaratkan sahihus sanad ilal mursil, sahih sanadnya sampai si tabi'in. Nah ini ternyata lemah. Atau sahih sanadnya sampai tabi'in melakukan irsal, akan tetapi la yu'lam, tidak bisa ketahui, tidak bisa dipastikan bahasanya gurunya berbeda dengan guru tabi'in pertama. Maka dalam kondisi ini hadis tidaklah menjadi kuat karenanya. Lihtimal, karena kenapa tidak bisa jadi kuat? Karena dimungkinkan bahasanya dua jalur yang mursal ini itu ujungnya kembali kepada satu rawi yang sama, yaitu guru dari dua orang tabi'in yang melakukan irsal. Karena berujung pada guru yang sama, maka berarti hadisnya menjadi hadis yang gharib, hadis yang sanadnya cuma satu. Dan siapa guru yang pertama tadi, jadinya tidak diketahui apakah dia bahwa yang daif ataukah tidak. Hada makna, inilah makna perkataan An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika beliau membahas tentang sahadat mursal. Setelah beliau menyebutkan, Nawawi menyebutkan bahwa mursal adalah hadis yang daif menurut jumhur ulama hadis, menurut Syafi'i dan banyak ulama fikih. dan menurut banyak ulama usul fikih. Waqaf al-Hakim, kata Al-Albani, dan Al-Hakim menceritakan bahasanya adalah dhaifnya hadis mursal dari pendapat Sa'id bin Musayyib dan Malik sebagaimana dalam kitab Tadribur Rawi. Kalau An-Nawawi, Nawawi mengatakan fa in saha makhrajul mursil, maka jika sahih sanad atau makhrajul mursal, jika sahih sanad hadis mursal dengan datangnya min wajin akhar, dengan datangnya dari sanad yang lain, dikuatkan oleh sanad yang lain yang musnad marfu muttasil atau mursal, arsalahuman, yang kemursalan ini dilakukan oleh seorang tabi'in yang mengambil hadis berbeda dari guru yang berbeda dengan perawi pertama, karena sahihan maka hadisnya menjadi hadis yang kuat. Wa tabayyan bidzalika, maka jelaslah dengan hal tersebut sahihnya hadis mursal di atas. Wa annahuma sahihani, dan bahasanya keduanya adalah dua hadis atau riwayat yang sahih. Law aradahuma sahihun, seandainya dua hadis tersebut ternyata bertentangan dengan satu riwayat yang sahih min tariqin, dari jalur yang lain, maka kami akan memenangkan dua riwayat ini daripada riwayat yang lain tersebut. Idza ta'adzara jam'u, jika tidak memungkinkan untuk dikompromikan. Ini perkataan An-Nawawi, ini penjelasannya tadi dalam perkataan Al-Albani sebelumnya. Dikatakan jika ada hadis yang sahih sampai tabi'in, sahih mursal, namun mursalnya sendiri itu kelemahan, maka dia bisa dikuatkan dan kita anggap sebagai hadis marfu yang sahih, hadis Nabi yang sahih, manakala dikuatkan oleh musnad, hadis musnad atau hadis mursal dengan catatan gurunya berbeda. Nah, kalau ternyata terpenuhi hal ini, maka hadis mursal ini adalah hadis yang sahih, dan dua-duanya, dua riwayat ini sahih. Sehingga jika ada hadis yang ketiga yang maknanya bertentangan dengan dua hadis mursal tadi, tidak bisa dikompromikan secara makna, maka kata An-Nawawi yang lebih kita kuatkan dua hadis yang mursal. Qultu, Al-Albani mengatakan, maka syarat yang disampaikan oleh An-Nawawi dengan mengatakan datangnya sanad yang lain adalah daruriyun, adalah syarat yang vital. Karena tanpa syarat ini tidaklah akan nyata dan jelas kesahihan si hadis mursal. Faidha arafna dhalika, jika kita telah tahu duduk permasalahan kapan hadis mursal bisa menjadi hadis yang sahih, telah arafna dhalika, jika kita telah mengetahui penjelasan di atas, yadhar, maka nampaklah biwuduh dengan jelas bahasanya al-ustadz al-maududi lam yura'i, tidak memperhatikan syarat ini. Ketika dia menguatkan mursalnya Qatadah dengan mursalnya Ibnu Jurayd, bahkan dengan mu'dal, dengan hadis mu'dal dari Ibnu Jurayd, penjelasannya ada dua penjelasan. Yang pertama, syarat dalam kasus ini tidak terpenuhi, mafkudun, tidak terpenuhi guna di dalam kasus ini. Fa'ina min suyuhil mursalain, karena guru dari mursilain, karena guru dari Qatadah dan Ibnu Jurayz, sama-sama yang memursalkan hadis, gurunya itu sama. Itu Atha' ibn Abi Rabah, sebagaimana disebutkan dalam biografi Qatadah dan Ibnu Jurayz. Maka dimungkinkan bahasanya hadis ini kembali ke satu jalur saja yang mursal. Satu jalur ya, mursal fala yasihu. Maka berarti cuma satu sanad saja pada hakikatnya. Maka belum ada penguat dengan datangnya riwayat yang lain. Fala yasihu fi hadhil halati, maka tidaklah bisa dalam kondisi ini yang satu menguatkan yang lain di masa pokok karena penjelasan yang lewat. Jadi tadi telah disyaratkan riwayat mursal yang kedua, tabi'innya, gurunya harus berbeda dengan guru tabi'in yang mengirsalkan hadis di riwayat yang pertama. Kemudian yang kedua, bahkan yang benar hadisnya Ibnu Jurayz itu bukan hadis mursal namun muqdal. Bukan mursal, muqdal adalah satu riwayat yang ada dua perawinya berturut-turut hilang. Walaysa wa bi mursal, bukan hanya mursal. Jika demikian, karena dia muqdal, maka tidak layak menjadi penguat mursal pertama aslan sama sekali. Kenapa bisa muqdal? Karena Ibnu Jurayz itu hanya dapat riwayat dari sesama tabi'in. Ibnu Jurayz ini umumnya kalau dapat riwayat dari Atha' bin Abi Rabah. Fajar izin, maka dimungkinkan bahwasanya gurunya Ibnu Jurayz untuk mursal yang ini adalah satu tabi'in siqah. Akhadal hadis, yang tabi'in siqah tadi mengambil hadis dari guru-gurunya mursil yang pertama yaitu Qatadah. Maka tidak terwujudlah syarat al-madzkur yang telah disebutkan. Bahkan dimungkinkan bahasanya gurunya Ibnu Jurayz bukanlah tabi'in siqah. Fahina idin, maka pada saat itu maka hadisnya tidak bisa dijadikan penguat aslan sama sekali karena ta'ifnya dan karena mursalnya. Maka di atasnya Ibnu Jurayz itu ada dua orang, ada satu tabi'in dan ada, gak tahu, boleh jadi setelah tabi'in ini ada tabi'in yang lain atau ada tabi'in yang lain lagi, gak jelas. Wahadallah dijawasnahu, dan kemungkinan yang kami mungkinkan baru saja itulah yang lebih tepat menurutku untuk mursal yang disampaikan oleh Ibnu Jurayz, untuk hadis yang dimursalkan oleh Ibnu Jurayz. Li'annahu, karena Ibnu Jurayz punya kebiasaan tidak akan memursalkan hadis kecuali untuk redaksi hadis yang dia dengar dari perawi bermasalah. Fa'in maka Ibnu Jurayz, meskipun beliau ma'ala jalalati qadrihi, beliau memiliki martabat yang tinggi dalam ilmu, dia adalah seorang perawi mudallis. Sebagaimana ini diakui oleh Ustaz Al-Maududi dalam bantahan beliau untuk Al-Albani. Akan tapi beliau melewati hal ini dengan pelewatan yang cepat dan tidaklah berhenti padanya baik sebentar ataupun lama. Fala ibayin, dan maka Al-Maududi telah menjelaskan jenis kemudanisannya Ibnu Jurayz. Fa'ina ma'afadha, namun beliau berpanjang lebar menukil perkataan para imam yang menilai fikahnya Ibnu Jurayz. Ini ada satu hal yang tidak ada memiliki faedah yang besar sama sekali dalam kasus ini. Bahkan qad yatawaham minhu, boleh jadi ada orang yang salah paham dari tindakan al-maududi ini. Maka orang yang tidak punya ilmu tentang hadis bisa jadi salah paham, mengira bahasanya mursal yang diriatkan oleh Ibnu Jurayth tetap bisa jadi hujjah. Wadzakara, dan al-maududi menyebutkan di antara referensi ketika beliau menukil perkataan para ulama yang menilai fiqah Ibnu Jurayth, di antara referensi beliau adalah Mizanul Iqtidal. Padahal terdapat dalam Mizanul Iqtidal, Abdullah bin Imam Ahmad berkata pada bapaknya, atau menceritakan perkataan bapaknya, qala abi, ayahku yaitu Imam Ahmad mengatakan sebagian hadis yang dimursalkan oleh Ibnu Jurayth statusnya adalah hadis palsu. Karena Ibnu Jurayth tidaklah peduli dari manakah dia mengambil hadis, yakni kaulahu ukhbirtu wa hudistu an fulani. Ketika Ibnu Jurayth mengatakan aku mendapatkan berita atau mendapatkan cerita dari fulan, demikian ditahdib tahdib. Al-Asram menukil dari Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan jika Ibnu Jurayth berkata qala fulan wa qala fulan atau ukhbirtu ja'a bi manakir, maka beliau membawakan hadis-hadis yang bermasalah. Namun jika Ibnu Jurayth mengatakan akhbarani fulan atau samitu fulan, maka fahas bukabi, maka itu cukup bagimu untuk kau pegangi. Maka itu maknanya Ibnu Jurayth benar-benar mendengarnya. Tapi kalau langsung qala fulan atau ukhbirtu, ya, maka ini riwayat Ibnu Jurayth yang bermasalah. Ja'far bin Abdul Wahid dari Yahya bin Said mengatakan Ibnu Jurayth adalah seorang yang pro yang jujur. Maka jika dia mengatakan hadasani telah bercerita kepadaku fawa sama'un, maka Ibnu Jurayth mendengar hadis dari gurunya. Jika dia mengatakan akhbarani, maka itu kiro'ah, dia membacakan hadis di depan gurunya. Dan jika dia mengatakan qala fulan, maka itu serupa dengan angin, anggap saja angin berlalu. Daruqutni mengatakan perlu dijauhi tadlisnya Ibnu Jurayth karena dia adalah seorang yang sangat jelas tadlisnya. Lain dalil kata Daruqutni, Ibnu Jurayth tidaklah melakukan tadlis kecuali dalam hadis yang dia dengar dari perawi yang bermasalah. Contohnya dia dengar dari Ibrahim bin Abi Yahya atau dari Musa bin Ubaidah dan selain keduanya. Maka jelaslah dari perkataan mereka-mereka para ulama, para imam dalam ilmu hadis, bahasanya hadisnya Ibnu Jurayth yang mu'an'an, yang menggunakan kata-kata an atau mengatakan qala fulan adalah ta'if dengan kedaifan yang sangat, tidak bisa menjadi penguat karena kedaifan yang sangat. Hadis lemah yang bisa jadi penguat adalah yang ringan kelemahannya. Kenapa dia statusnya sangat lemah? Karena sangat jelas, sangat jeleknya tadlisnya. Sampai-sampai dia beritakan hadis-hadis palsu sebagai kata Imam Ahmad. Ini berdasarkan pengakuan Imam Ahmad sendiri. Wa hadza idza kana hadisuhu mu'an'an musnadan. Ini berlaku jika hadisnya Ibnu Jurayth itu musnad namun mu'an'an dari Nabi. Ibnu Jurayth langsung mengatakan dari Nabi. Maka bagaimanakah jika hadisnya itu mursal, bahkan mu'dal sebagaimana hadis ini? Maka jelaslah sebagaimana jelasnya matahari, bahasanya penguatan yang dilakukan oleh Al-Ustadz Maududi untuk hadis Qutadah al-mursal dengan hadis Ibnu Jurayth yang mu'dal satu hal yang tidak beralasan al-batah sama sekali, menurut apa yang jadi konsekuensi kaidah-kaidah ilmu hadis dan perkataan orang-orang yang mengetahui perawi-perawi hadis. Ini semua adalah kesimpulan jika kita tutup mata dari mukhalafatul hadis, bahasanya hadis tersebut menyelisih hadis Asma binti Umais yang mengatakan cuma telapak tangan saja. Dan hadis yang hadis Qatadah yang lain dengan sanadnya sampai Aisyah. Maka jika kita tutup mata, kesimpulannya secara hadis tidak bisa saling menguatkan. Fakaifa wa huwa mukhalifun lahuma? Bagaimana lagi jika kita menimbang matan dan redaksi hadis di mana hadis Ibnu Jurayth menyelisihi keduanya. Waqad kuntu dan adalah aku dalam pantahanku kepada Ustaz Maududi, aku telah menyampaikan cacat hadis-hadis di atas kecuali hadis Asma binti Umais. Aku sampaikan letak cacatnya karena perbedaan perawi dalam mengharokati matan hadis, alawatan ditambah kelemahan sanadnya. Maka Ustaz Maududi memberikan jawaban tentang hal ini dengan mengatakan perbedaan dalam pengharokatan, dalam pengucapan, dalam redaksional adalah berbahaya seandainya kita andaikan kalau matan hadisnya seluruhnya atau semua matan hadis-hadis tersebut seluruhnya pada hakikatnya satu mata. Kalau beliau mengatakan wal amru laisa kadzalik dan keadaannya tidak demikian. Ini bukan satu matan, bahkan terdapat empat hadis masing-masing darinya terpisah dari yang lain sebagaimana itulah zahir lafadznya. Kemudian Al-Maududi mengatakan wal ikhtilaf dan perbedaan di antara hadis-hadis redaksi hadis-hadis ini bukanlah perbedaan yang tidak mungkin dihilangkan. It minan mungkin karena satu hal yang mungkin untuk kita pahami bi kulli suhulah dengan mudah. Bahasa yang dimaksudkan dengan hadis-hadis ini annal mar'ata bahasin seorang perempuan tidak boleh menampakkan badannya kecuali wajah dan tangannya. Adatan, nah inilah hukum umumnya. Baik lain halnya, ini perkataan Al-Maududi ya. Pendapat Al-Maududi. Pada dasarnya perempuan tidaklah boleh menampakkan kecuali wajah dan dua telapak tangan saja. Ini kondisi umumnya. Baik akan tetapi jika aradat laha hajatun, jika ada kebutuhan yang di atau satu uzur, maka si perempuan boleh menampakkan sampai setengah hastanya. Ka'annaha dal farqi seakan-akan pembedaan kondisi ini kondisi biasa dan kondisi ada kebutuhan. Inama wal farqu sebagaimana perbedaan antara aurat mughalladhah dan aurat mukhaffafah. Aurat besar dan aurat ringan. Dan di antara dalil yang menguatkan hal ini, pembedaan semacam ini adalah perbedaan redaksi. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahillu, tidaklah halal. Nabi menggunakan kata-kata tidak halal untuk separuh betis dalam riwayat Qatadah pertama dan riwayat Ibnu Jurayth. Tidak halal bagi seorang perempuan yang sudah dewasa untuk menampakkan kecuali begini dan begini. Sedangkan terdapat kata-kata la yasluh, tidaklah baik. Nabi menggunakan kata-kata la yaslo li mifsal wal wajh wal kafain untuk menampakkan mifsal, pergelangan wajah dan dua telapak tangan, untuk menampakkan pergelangan wajah dan dua telapak tangan dalam riwayat Qatadah yang kedua ditambah riwayat Khalid bin Duwaik. Maka jawaban Al-Albani untuk perkataan Al-Maududi di atas, beliau katakan bahasanya orang yang merenungkan matan hadis-hadis yang beliau sebutkan tidaklah akan nampak baginya dari sisi manapun kalau itu empat hadis yang berbeda, namun hakikatnya dia adalah dua hadis. Hadis yang pertama hadis Qatadah yang mursal dengan redaksi sunnya seorang perempuan jika haid layas loh, tidaklah baik untuk nampak darinya kecuali wajahnya dan dua tangannya sampai pergelangannya. Diatkan oleh Abu Dawud dalam kitabnya yang khusus membahas hadis-hadis mursal, marasil. Dan diatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari Qatadah bin Khalid bin Turaik dari Aisyah dengan redaksi, jika seorang perempuan telah haid, layasluh, tidaklah baik jika nampak dari dirinya kecuali dan ini, dan belum mengisyaratkan wajah dan dua telapak tangannya. Fahadha, maka dua riwayat ini antara riwayat Abu Dawud dalam Mursal dan Abu Dawud dalam Sunan tidaklah diragukan, cuma satu hadis yang intinya hadis tersebut berporos pada satu perawi yaitu Qatadah. Cuma bedanya muridnya Qatadah di satu riwayat rawahu anhu mursalan, meriwayatkannya secara mursal dengan satu redaksi, dan muridnya yang lain meriwayatkannya dengan secara musnad dengan redaksi yang lain. Wal makna wahid, namun makna dua redaksi tersebut sama. Dan aku belum mengetahui ada satu ulama hadis yang menetapkan kalau satu hadis yang diatkan oleh satu perawi terkadang secara musal, terkadang secara musnad, kemudian mereka jadikan sebagai dua hadis dengan dua matan yang berbeda. Sebatas pengetahuanku, kata Al-Albani, sikap para ulama hadis dalam kasus semacam ini menganggap dua redaksi tadi adalah satu hadis saja. Dan hadis yang kedua adalah hadis Qatadah yang diriwayatkan dengan kata-kata balaghani, yang diriwayatkan tadi Ibnu Jarir At-Tabari, balaghani ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika satu hadis itu perawinya mengatakan balaghani, maka disebut rawahu balaghon. Dia meriwayatkannya dengan kata-kata balaghani. Yang mursal, dan hadis ditambah hadis Ibnu Jurat yang mu'dal, maka dua hadis ini sepakat untuk menyebut kata-kata la yahilu atau lam yahilu untuk pengecualian separuh hasta. Maka hadis ini, hadis Qatadah dan Ibnu Jurat ini juga satu hadis, cuma diatkan oleh dua perawi, satu meriatkan secara mursal, satu lagi meriatkan secara mu'dal. Fahadha waladhi, maka inilah makna yang ditunjukkan oleh zahir lafadz dari riwayat di atas, bukan makna lainnya. Kemudian jawaban yang kedua, idza tabayyana laka, jika telah jelas bagi anda apa yang telah kami sebutkan baru saja, maka tidaklah ragu pada saat itu perbedaan redaksi hadis pertama dengan hadis yang kedua kemawadhi, dan ini sangat nampak jelas. Sedangkan taufik atau kompromi yang menjadi pendapat Al-Ustadz Maududi, laukana musallaman, seandainya bisa diterima, layusaw ilaih, tidaklah dilakukan kecuali jika dua hadis tersebut dua-duanya adalah tergolong hadis yang makbul. Maka jika dua-duanya hadis yang sahih, maka pada saat itu tidak ada tempat menghindar untuk mengkompromikan keduanya sebagaimana diketahui dalam ilmu mustalah hadis, terutama dalam Sarah Nukhbatul Fikr karya Ibnu Hajar. Namun telah Anda ketahui dari keterangan yang lewat lemahnya hadis yang kedua. Adapun hadis pertama, maka di hadis yang makbul, hadis yang bisa diterima, karena hadis ini memiliki penguat dengan sanad yang bersambung, yaitu hadis Asma yang nanti akan dibahas. Dan inilah hadis yang diamalkan oleh kaum muslimin sebagaimana akan datang penjelasannya fi ta'liq di catatan kaki qariban sebentar lagi. Bahina idin, maka pada saat itu tidak ada alasan untuk mengkompromikan keduanya karena alasan yang telah Anda ketahui, yaitu salah satu hadisnya adalah hadis yang dhaif. Itu seandainya kompromi yang disampaikan oleh al-maududi bisa diterima. Membedakan antara kondisi normal dan kondisi ada keperluan. Kalau kondisi normal, maka cuma sampai boleh menampakkan telapak tangan. Kondisi tidak normal karena mau jemur, apalagi jemurnya ke atas, digantungkan ke atas ya, maka boleh sampai setengah hasta. Ini kan kondisi ada kebutuhan. Itu pendapat al-Maududi. Nah, kompromi semacam ini tidak bisa diterima. Seandainya bisa diterima, maka tadi satu hal yang tidak benar, karena syarat untuk melakukan kompromi dua riwayatnya sama-sama kuat, padahal yang satu lemah. Kemudian yang ketiga, sehingga kompromi yang disebutkan oleh al-Maududi untuk dua hadis di atas tidaklah bisa diterima menurutku. Balhuwa layakatu yufhamu walau bisubah, bahkan kompromi tersebut hampir-hampir tidak bisa diterima meskipun dengan susah payah. Karena dari mana al-ustad Maududi memberikan persyaratan itu adatan, cuma telapak tangan itu kebiasaan untuk hadis pertama, dan beliau katakan adanya hajat dan udzur untuk hadis yang kedua. Walaita sa'ri, dan andai aku tahu jika seorang perempuan itu punya udzur fi kasfi, untuk menyingkapkan adatnya, lengan atasnya di atas siku atau bahkan pahanya misalnya, apakah karena alasan hajah kemudian jadi boleh? Jawabannya, aku tidaklah ragu bahwa jawaban Ustadz Maududi untuk pertanyaan ini adalah innama huwa bil ijab, adalah jawaban positif. Beliau akan mengiyakan, akan membolehkannya. Fa'ina qadna sa'ala makna dhalika, karena beliau telah menegaskan makna hal ini dalam buku beliau Al-Hijab di halaman 399. Wa'ina hidin, maka pada saat itu alaysa hadzal qaid, bukankah persyaratan ini adanya hajat yang disampaikan oleh Al-Ustaz Maududi fisodat pada saat beliau arad di alaiya menulis bantan untukku, ini hanyalah sekedar menihilkan istisna yang ditegaskan dalam hadis. Ada penegasan, ada pengecualian, yaitu wajah dan telapak tangan. Namun ketika al-Maududi itu punya pendapat kalau ada hajat boleh tersingkap, ini jadinya istisna ini mentah. Karena ternyata istisna wajah dan telapak tangan tidak hanya berhenti pada wajah dan telapak tangan, yang penting ada hajat. Bama makna hadis, maka apa makna hadis pada saat itu jika ternyata mustasna seluruhnya hukumnya sama dengan mustasna minhu bil qaidil madzkur, dengan qaid yang telah disebutkan oleh al-Maududi, yaitu asal ada hajat boleh disingkap, maka nanti mustasna dengan mustasna min hukumnya sama. Padahal kaidah dalam istisna ya, mustasna harus berbeda dengan mustasna minhu. Maka jika demikian, maka ini adalah indikator yang sangat jelas menunjukkan tidak benarnya kompromi yang dilakukan oleh Al-Maududi. Maka hadis di atas di samping sanadnya lemah, dia menyelisih hadis pertama. Maka hadis kedua di samping sanadnya lemah, menyelisih hadis pertama yang merupakan hadis yang makbul. Dan hadis manakala mengingkari hadis yang lebih kuat disebut dengan hadis mungkar yang tertolak. Baik, kami mayul fitun nadar di antara satu hal yang menarik untuk diperhatikan bahasanya Ustaz Maududi ketika beliau memberikan persyaratan untuk hadis pertama bidzalikal qaid, dengan persyaratan yang dia beliau sebutkan kebiasaan, menurut kebiasaan afadana, maka persyaratan yang beliau sampaikan ini memberikan faedah kepada kita. Bisa kita tangkap dan kita simpulkan bahasa hadis tersebut membolehkan bagi perempuan untuk menampakkan wajahnya. Wa anta ja'ala dzalika min adatiha, dan boleh menjadikan menampakkan wajah sebagai satu kebiasaan. Namun uniknya Maududi dalam kitab beliau Al-Hijab beranggapan bahasanya wajah adalah aurat. Bahkan dia mengatakan bahasanya ayat yudhidina alaihina min jalabibihinna turun khusus berkaitan dengan masalah menutup wajah. Padahal di buku yang lain beliau katakan tadi boleh dinampakkan wajah dan telapak tangan, dan ini boleh dijadikan kebiasaan. Di buku yang lain beliau katakan wajah Allah. Kemudian beliau berpanjang kata untuk menguatkan pendapat beliau. Kemudian beliau katakan bahasanya Islam membolehkan bagi seorang perempuan untuk menampakkan wajah, namun hanya boleh menurut Maududi ketika ada kebutuhan atau kondisi darurat. Fahad, maka kalimatnya adalah kata tegas dari Al-Maududi untuk yang menunjukkan bahasanya pendapat beliau wajah tidak boleh dinampakkan kecuali ada kebutuhan. Maka perkataan beliau ini munakidun membatalkan persyaratan yang telah beliau sampaikan, yaitu wajah dan telapak tangan itu adalah dalam kondisi normal dan biasa. Wa munakidun, dan membatalkan dari sisi yang lain apa persyaratan yang beliau telah beliau sampaikan ketika beliau memberikan persyaratan untuk apa yang ditegaskan oleh hadis yang kedua yang membolehkan untuk menampakkan separuh hasta ketika ada kebutuhan dan kondisi darurat. Lian utapayana, karena jelas ada perkataan Maududi yang aku nukil baru saja di kitabnya Al-Hijab dan perkataan beliau di kitabnya At-Taqib, bahasanya masing-masing dari wajah dan setengah hasta adalah aurat yang tidak boleh disingkapkan sedikit pun kecuali jika ada kondisi hajat dan darurat. Namun di kitab At-Taqib, faqih beliau membedakan di antara dua anggota badan tersebut. Ya, Al-Maududi di kitab At-Taqib bantahan untuk Syaikh Al-Albani, beliau membedakan antara wajah sama tangan. Kalau tangan itu boleh sampai setengah hasta jika dalam kondisi hajat atau darurat. Namun kalau wajah boleh disingkap meskipun tidak ada hajat. Itu di kitabnya At-Taqib. Bantahan Maududi untuk Al-Albani. Sedangkan di kitabnya Al-Hijab beliau mengatakan bahasanya wajah dan tangan adalah aurat yang tidak boleh disingkap kecuali kalau ada hajat. Nah, di sini terdapat perbedaannya. Kalau di kitabnya Al-Hijab, dia katakan wajah dan telapak tangan itu aurat, boleh disingkap kalau ada hajat. Di kitabnya Ta'kim, kalau wajah boleh disingkap meskipun tidak ada kebutuhan, kalau tangan boleh disingkap sampai setengah hasta jika ada kebutuhan. Maka beliau terjumus dalam kontradiksi dalam berbicara. Wama dzalika, dan kontradiksi ini tidaklah terjadi kecuali gara-gara tatsabbutan minhu. Beliau berpegang teguh dengan hadis yang telah kami jelaskan kelemahannya dalam bantahan kepada beliau. Seandainya beliau memalingkan diri dari hadis tersebut setelah jelasnya kalau dia adalah hadis yang adab tersebut tidak sahih, maka beliau tidak akan merugi sedikit pun sama sekali. Madam ma'anu yahmiluhu, selama beliau membolehkan hal tersebut ketika ada hajat dan darurat. Wa madam ma'anu bihadil illah, dan selama beliau dengan alasan ini yujizu membolehkan untuk menampakkan lebih banyak daripada sekedar separuh hasta kama sabaqo bayanus, bagaimana penjelasan yang telah lewat. Maka apa sebab untuk terjumus dalam tanakut? Di satu kitab beliau mengatakan wajah dan telapak dan tangan boleh dinampakkan jika ada hajat dan darurat. Nanti kitab yang lain, kalau wajah boleh dinampakkan meskipun tidak ada hajat, tangan itu baru boleh dinampakkan kalau ada hajat. Gara-gara dia megangi hadis yang telah dijelaskan oleh Al-Albani tentang kentaifannya. Padahal seandainya sudah dia terima saja hadis ini dhaif, kemudian dengan alasan hajat dan darurat dia membolehkan untuk menyingkapkan wajah atau telapak tangan atau bahkan lebih dari itu, tetap itu dia pendapatnya tidak akan dhaifnya hadis Qatadah itu, seandainya dhaif kemudian dibuang, itu tidak akan mengubah fikihnya Al-Maududi. Karena fikih Al-Maududi, jika ada kebutuhan dan hajat, maka boleh membuka wajah, bahkan boleh membuka tangan, bahkan lebih dari sekedar tangan. Ini fikih ini tidak akan rusak. Pendapat ini tidak akan rusak seandainya meskipun hadis Qatadah itu ditinggal. Itu wa ma'idatul ustaz. Adapun alasan Ustaz Al-Maududi untuk membedakan antara ada hajat atau kondisi biasa yang dia klaim, antara hadis yang mengatakan sampai setengah hasta dan cuma mencukupkan diri, cuma boleh menampakkan dua telapak tangan, beliau bedakan ini kondisi ada hajat atau kondisi normal. Alasan beliau adalah ikhtilafi ta'bir, adanya perbedaan pengungkapan, adanya perbedaan ungkapan pada dua hadis di atas. Maka di hadis pertama ada kata-kata ya la yahilu, di hadis yang kedua la yasluhu. Maka cara berdalil semacam ini adalah wahin jiddan, sangat lemah sekali. Perlu diketahui wahin artinya sangat lemah. Ditambah jidan, berarti lemah pangkat dua. La adri, aku tidak tahu bagaimanakah kok bisa hilangnya pikiran si bagaimanakah bisa-bisanya pikiran al-ustad berpendapat semacam itu, dan penjelasannya adalah sebagai berikut. Anaula soa istidlaluhu, maka seandainya pendalilan Al-Maududi itu kita anggap benar, la tanaqadha al-hadisani, maka dua hadis di atas tentu saling membatalkan dengan saling pembatalan yang sangat jelas, saling membatalkan tentang status mustasna, yaitu badan perempuan. Karena hadis pertama dengan tegas, dengan sorohah menunjukkan haramnya menampakkan badan perempuan kecuali yang dikecualikan, yaitu badan perempuan. Wa amal akhar, adapun hadis yang kedua, maka jika kita pahami bahasanya layaslu tidak baik, itu bukan bermakna tidak halal, cuma sekedar kurang baik, sekedar tidak baik. Tidak baik dalam artian tidak, bukanlah perkara yang baik, bukanlah perkara yang dianjurkan. Maka akan terjadi pertentangan. Pertentangan makna. Kalau dikatakan banyak layas loh, itu sekedar mengatakan satu yang kurang baik. Dalam artian cuma makruh. Maka di sini jadi pertentangan. Pada sikap yang benar, layas loh di sini bimakna layahilu. Al-Bibaratim Uruh, atau dengan kata yang lain, laisa fi kuwati fi dalalah ala tahrim. Kata-kata layas loh, laisa fi kuwati, bukanlah kata-kata yang kuat menunjukkan makna haram. Maka jika kita katakan demikian makna layas loh, maka asbatna bidzalika, maka dengan ini kita menetapkan adanya pertentangan di antara dua hadis ini sebagaimana telah kami sebutkan. Dan ini adalah satu hal yang tidak ada satupun ulama yang berpendapat dengannya. Kemudian la farqa, tidak ada beda menurut kami antara kata-kata la yahilu dan la yasluh, karena dua-duanya menunjukkan hukum haram. Kenapa? Karena yang namanya yasluh itu kebalikannya adalah fasad. Li'an al-fasad, karena fasad adalah kebalikan dari sholah. Sehingga sesuatu yang la yasluh tidak sholah berarti fasid. Jika perkaranya adalah fasid, maka pelakunya adalah mufsid, orang yang melakukan kerusakan. Dan Allah telah mencela sekelompok orang dengan mengatakan alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun, orang-orang yang mereka merusak di muka bumi. Maka ayat ini dalil menunjukkan bahasanya kata-kata la yasluh itu semakna dengan la yahilu. Dan alhamdulillah terdapat banyak contoh dalam sunnah yang sahih menunjukkan hal ini. Bahasanya la yasluh maknanya adalah la yahilu. Ajtazi'u, aku akan ambil, aku akan potong dari sekian banyak contoh. Ala dzikir tsalatsatin minha, aku akan contohkan dengan tiga hadis saja. Misalnya sabda Nabi, inna hadza shalaha, inna hadza shalata, sabda Nabi kepada Arab Badui atau kepada Muawiyah Ibn Hakam As-Sulami, sehingga salat itu tidaklah baik di sana jika ada sedikit pun omongan manusia. Disyariatkan oleh Muslim. Apa yang dimaksud tidak baik? Tidak boleh, tidak boleh ngomong ketika sholat. La yahilu artinya tidak halal alias haram. Hadis yang kedua, perkataan Nabi kepada Bashir, bapaknya Nu'man, saat Bashir menghadiahkan budak kepada Nu'man tanpa saudara-saudaranya Nu'man, maka Nabi katakan, apakah semua anak-anakmu aktaita, kau beri hadiah semisal hadiah yang kau berikan pada Nu'man? Maka Bashir mengatakan tidak, cuma Nu'man saja yang dikasih tanpa yang lain. Maka Nabi mengatakan falaisa yasluhada, ini tidak baik. Apa yang dimaksud ini? Ini tidak baik, ini tidak boleh. Wa inilah ushidu ala jawurin, aku tidak mau jadi saksi untuk melakukan kedzaliman. Diriatkan oleh Muslim. Hadis yang ketiga, sabda Nabi kepada Abu Burdah, hina qala, ketika Abu Burdah berkata pada Nabi, bertanya, wahai Rasul, indi dajinan jad'ah minal ma'zi, wahai Rasul, aku ketika Abu Burda ini salah nyembelih kurban, nyembelih kurban sebelum waktunya, belum sholat sudah dia sembelih, maka dia mengajukan permohonan, sesungguhnya aku punya ma'zi, kambing non dunba yang baru jad'ah, dajinan jad'ah, yang belum berusia dewasa, masih anak-anak. Boleh tidak saya sembelih sebagai ganti dari sembelihan yang salah? Maka Nabi katakan, silakan kau sembelih, walan tasluh li ghairika, namun ini tidak baik untuk selain dirimu. Artinya tidak berlaku, tidak halal, tidak boleh untuk selain dirimu, ini khusus cuma kamu saja. Maka masih kalau unta atau kambing non domba, kambing non domba harusnya disembelih dalam usia satu tahun. Kalau domba boleh 6 bulan. Nah ini Abu Burda punyanya kambing non domba 6 bulan. Padahal untuk kambing non domba harus 1 tahun. Boleh tidak Nabi aku itu sembelih untuk korban sebagai pengganti korbanku yang salah waktu, sebelum sholat sudah saya potong. Maka Nabi katakan silahkan itu disembelih, namun ini aturan yang khusus hanya berlaku untuk dirimu, tidak boleh untuk selain dirimu. Maka ketika di sini ada kata-kata la yasluh yang semuanya maknanya adalah la yahilu, tidaklah halal alias haram. Demikian kita telah selesaikan catatan kaki bantahan untuk Al-Maududi berkaitan dengan masalah menampakkan setengah hasta yang dibolehkan oleh Al-Maududi, namun yang benar itu tidaklah boleh. Bantahan panjang lebarnya tadi telah kita baca. Demikian Rasulullah Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.